Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin allahumma inna nas'aluka ثم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam. Semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita. Dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Buyu'. Masih seputar jual beli yang terlarang. Di terjemahan saya masih sebutkan dulu hadis yang sebelumnya dari Jabir bin Abdullah, kalau di terjemahan halaman 315 hadis nomor 829. Kemudian hadis berikutnya juga hadis Anas, hadis 830. Dan kita kalau ada kesempatan hadis 831 dan seterusnya. Monggo dibaca. Sebentar saya baca dulu ini Arabnya. An Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil muhaqala wal muzabana wal mukhabara wa anisunya illa an tu'lama wa al khamsatu ila Ibnu Majah wa sahahu At-Tirmidzi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala nahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqala wal mukhadara wal mulamasa wal munabaza wal muzabana rawahu al-Bukhari. Ya, bacanya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhalaqah. Muhaqalah, menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya. Muzabanah, menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan takaran. Mukhabaroh, menyewa tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya. Dan sunya, penjualan dengan memakai pengecualian, kecuali jika ia jelas. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Ibnu Majah. Hadis ini sahih menurut At-Tirmizi. Ya, terus hadis dari Anas radhiyallahu anhu dibaca lagi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah. Mukhadharah, menjual buah-buahan yang belum masak, yang belum tentu bisa dimakan. Mulamasa, menjual sesuatu dengan hanya menyentuh. Munabazah, membeli sesuatu dengan sekedar lemparan. Dan muzabana, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Mari kita sudah bahas muhaqalah dan muzabana. Tarik yang di Instagram dulu. Coba. Kemarin muhakolah itu jual beli gandum yang masih ada jerami ditukar dengan yang tidak ada jeraminya. Di sini ada dua masalah. Yang pertama ada ketidakjelasan atau jahala, dan yang kedua ada riba. Kemudian ada transaksi yang berikutnya lagi yang bermasalah, namanya muzabanah. Jual beli kurma yang masih di pohon ditukar dengan kurma yang sudah ditakar. Masalahnya juga sama, ada ketidakjelasan atau jahala dan ada riba. Kemudian yang ketiga sekarang ada lagi mukhabarah. Al-mukhabarah. Mukhabarah itu kaif. Sudah. Nah, mukhabarah itu ziraatul ardh bi juz'in mimma yakhruju minha. Bisa catat ya, mukhabarah adalah transaksi di mana pemilik tanah menentukan transaksi di mana pemilik tanah menentukan bagian ia yang khusus. Pada bagian yang ditanami. Jadi misalnya gini, ini ada lahan, ini kebetulan sini ada sungai ngalir. Yang lebih dekat ini kan lebih subur ya. Nah, pemilik tanah itu bilang, ini bagian saya ini. Ini bagian saya, sisamu yang lain. Nah, di sini ada masalah yang terdapat dalam mukhabarah. Yang pertama ada jahala, ketidakjelasan. Yang kedua ada ghoror. Yang ketiga, ada spekulasi dan judi. Judi ini maisir ya. Kalau di sini, yang selalu untung deh yang ini. Ini untung terus nih. Di sebelah sini. Kalau ini belum tentu sebesar yang dekat sungai. dan bisa untung-untungkan juga yang lahan yang lain yang tidak dekat dengan sungai tadi. Ya, jadi ada tiga masalah situ. Yang pertama ada jahala, ketidakjelasan. Yang kedua ada ghoror. Yang ketiga ada spekulasi dan judi atau maisir. Namun kalau si pemilik tanah itu bilang, saya pokoknya dapat setengah dari hasil. Nah, ini ada kejelasan. Daripada menentukan lahan di situ. Nah, kemudian yang berikutnya lagi sunya. Disebut dengan sunya. Penyebutannya itu sama dengan dunya. Di sini sunya. Apa itu sunya? Sunya itu berasal dari kata kecuali ya. Berarti menjual sesuatu dengan pengecualian yang belum jelas. Ingat kata yang belum jelas ya. Kalau kita lihat kalimat contohnya, misalnya aku menjual kepadamu buku ini. Tetapi hanya separuh. Ada buku dijual, gini ya, buku dijual, tapi hanya separuh. Separuhnya ini yang mana? Bisa jadi dari separuh yang belakang, bisa jadi dari separuh yang depan, bisa jadi dari tengah-tengah, gitu, nggak jelas. Maka sebab sunnya itu bermasalah, ada masalah di sini apa? Di sini ada jahala atau ketidakjelasan. Dan menimbulkan konflik atau cekcok. Menimbulkan konflik atau cekcok. Itu sunnya ya, yang disebut sunnya. Sunnya itu dari kata pengecualian. Jadi sesuatu yang dibeli namun pengecualiannya nggak jelas. Sama kita jual tanah juga misalnya. Saya jual tanah kepadamu, tanah ini namun separuhnya saja. Nah, separuhnya tidak ditentukan. Nah, jadi masalah. Kemudian yang berikutnya lagi, mukhadarah. Sudah mukhabarah, sudah sunnya. Tadi muhaqqalah sudah yang kemarin. Nah, sekarang mukhadarah. Ya, mukhadarah. Mukhadarah itu adalah menjual tanaman yang masih hijau sebelum tampak kelayakan untuk dipanen. Sebelum tampak kelayakan saja. Nah, alasan masalahnya itu ada masalah apa di sini? Pertama itu goror. Goror dan judi berarti untung-untungan ya. Ada goror atau untung-untungan, terus bagaimana jika sudah dibeli terus datang penyakit atau gagal panen? Karena ini kan kasihan si penjual, si pembeli tadi yang membeli. Di sini para ulama beri kecualian, kecuali pengecualian. Jika membeli saat masih hijau dan langsung dipanen ketika itu. Jadi misalnya biasanya apa ya, buah nangka gitu ya, buah nangka itu tidak dibeli pas ada yang tidak membelinya pada saat matang, tapi pas lagi masih jadi sayur gitu ya, buah nangka ini kemudian dijual untuk dijadikan sayur gitu kan, diambil ketika itu masih hijau dan langsung dipanen ketika itu, dimanfaatkan saat itu juga. Terus yang berikutnya lagi, mulamasah. Ya, mulamasah. Sudah 6 ini ya. Betul enggak Maulana? Betul Ustaz. Yaitu jual beli dengan sekadar menyentuh. Ini bentuknya, ini ya bentuknya. Bentuknya saya gambarkan kayak gini kalau disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Jika aku menyentuh pakaianku, lalu kalian, lalu engkau menyentuh pakaianmu, maka sudah terjadi jual beli tanpa mesti memeriksa apapun. Jadi yang dibeli berarti di sini ada masalahnya apa? Di sini ada masalah. Yang dibeli tidak diketahui secara jelas oleh si pembeli. Jadi ini kamu dapatkan ini ya, sudah, mungkin sambil merem gitu. Ah, sudah ini pakaianmu ya, yang ini dapat lagi, ini pakaianmu ya. Jadi yang dibeli itu tidak diketahui secara jelas oleh si pembeli. Dan ini termasuk goror. Ya, dan ini termasuk goror. Terus yang ketujuh, setelah mula masa, ini yang terakhir, munabadah. Ya, munabadah. Munabadah itu apa? Munabazah itu dari kata melempar ya. Dari kata melempar. Yaitu satu sama lain saling melempar pakaiannya. Tanpa melihat. Ya tanpa melihat, jadi ini punya pakaian, dia lempar, nih tampilnya lagi dia lempar. Nah, jadi yang dipegang tadi masing-masing, ya itu jadi miliknya. Jadi kata melempar itu sama lain saling melempar pakaiannya tanpa melihat. Tanpa melihat punya temannya. Gitu ya, tanpa melihat punya temannya. Nah, di sini masalahnya itu apa? Ya, ada masalah di sini apa? Di situ ada jahalah, ketidakjelasan, dan menimbulkan pertikaian. Cekcok. Nah, ini seperti bahasan kita hari ini, berarti ada jual beli mau menimbulkan cekcok di situ. Nah, kesimpulannya ada 7 transaksi dari kemarin yang kita bahas. 7 transaksi yang bermasalah. Yaitu yang pertama muhakola, jual beli gandum yang masih ada jerami ditukar dengan yang tidak ada jeraminya. Masalahnya ada 2 di situ ya. Apa kemarin? Apa? Ketidakjelasan, terus ada riba. Penukaran, masalah penukaran kemarin ya, karena di sini jerami ini untuk gandum, gandum itu ada syarat untuk dibarterkan. Terus yang kedua muzabanah. Jual beli kurma yang masih di pohon ditukar dengan kurma yang sudah ditakar. Di sini ada 2 masalah. Tidak, ketidakjelasan atau jahalah dan ada riba. Terus mukhabarah. Transaksi di mana pemilik tanah menentukan bagian yang ia yang khusus. Transaksi di mana pemilik tanah menentukan bagian hasil panen. Nah, bagian tanah hasil panen didapati yang spesial untuknya. Gitu. Situ ada masalah, ada jahalah, ketidakjelasan, ada ghoror dan ada spekulasi. Untung-untungan kalau sifat spekulasi itu ya ada yang dapat untung besar, ada yang dapat buntung besar. Terus ada lagi sunya. Ya toh? Sunya. Apa itu sunya tadi? Menjual dengan kecuali. Pengecualian yang belum jelas. Misalnya, saya jual padamu buku ini separuh. Separuhnya yang mana? terus parunya ini mau dibagi juga susah. Ada masalah itu, ada ketidakjelasan, kemudian yang kedua menimbulkan konflik. Terus ada mukhadarah, menjual tanaman yang masih hijau sebelum tampak kelayakan. Ada masalah di sini, goro dan judi atau untung-untungan. Yang kedua, bagaimana jika sudah dibeli terus datang penyakit atau gagal panen. Nah, pengecualian di sini, jika membeli saat masih hijau dan langsung dipanen ketika itu. Terus yang mulai masa yang keenam, jual beli dengan sekadar menyentuh bentuknya. Jika aku menyentuh pakaianku, lalu engkau menyentuh pakaianmu, maka sudah terjadi jual beli tanpa mesti memeriksa apapun. Ada masalah di sini, yaitu yang dibeli tidak diketahui secara jelas oleh si pembeli, dan ini termasuk goror. Kemudian ada yang terakhir, munabaza, dari kata melempar, ya satu sama lain itu saling melempar pakaiannya tanpa melihat punya temannya. Unsur masalah itu apa? Ada jala ketidakjelasan, ada bisa menimbulkan apa? Cekcok atau pertikaian. Baik, sekarang kita simpulkan. Kesimpulan, sebab jual beli itu jadi bermasalah. Bermasalah atau terlarang. Satu, adanya ketidakjelasan. Ya toh? Yeah. Atau jahala ya. Yang kedua, ada riba. Yang ketiga, ada gharar. Yang keempat, ada spekulasi dan judi atau maisir. Yang kelima, menimbulkan konflik atau cekcok tadi ya. Secara umum lima ini, dari tujuh transaksi tadi, sebab jual belinya jadi masalah karena adanya ketidakjelasan, ada riba, ada goror, ada spekulasi dan judi atau maisir, dan menimbulkan konflik atau cekcok. Nah, hadis 808 sampai 810 insyaallah di pertemuan berikutnya baru kita bahas. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Monggo, silakan. Silakan Bapak Panji. Silakan di-unmute mic-nya dengan Bapak Tanji. Saya bacakan dari chat dulu, Ustaz. Iya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Belum lama saya pernah minta dibelikan jam tangan kepada bule. Apakah ini termasuk minta-minta? Lalu bagaimana dengan status jamnya? Apakah boleh digunakan? Asalnya kalau sudah dikasih ya boleh gitu. Namun sisi meminta-mintanya itu yang nanti masalah gitu. Tapi ada meminta yang memang haknya itu. Misalnya anak minta nafkah pada orang tua gitu. Nah, yang mungkin tercela ini seperti minta traktir gitu. Itu baiknya enggak? Tapi kalau ada yang traktir, bisa kita manfaatin gitu. Ya, mungkin dari sisi itu yang perlu dipertimbangkan. Oke, lanjutnya Ustaz. Ketika puasa. Iya, silakan. Ya, ketika puasa air cipratan jemuran masuk ke dalam mulut dan saya telah menelannya. Dan saya telan karena menurut perkiraan saya sudah bercampur dengan air liur. Sahkah puasanya, Ustaz? Kalau apa? Air cipratan jemuran masuk ke dalam mulut, Ustaz. Apa tadi, Bu? Ketika saya puasa, air cipratan jemuran masuk ke dalam mulut. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Baik. Ustaz, salahkah sholat seseorang apabila ketika ruku punggung tidak lurus atau terlalu membungkuk? Pukul tidak lurus dan agak terlalu membungkuk, sholatnya tetap sah ya, tapi kalau rukuk itu yang penting bungkuk gitu. Walaupun bungkuknya dia tidak jadi tegak lurus gitu, enggak jadi siku gitu ya. Dia begini aja. Allahu Akbar. Ah, ini sah ini. Yang itu sudah dalam keadaan membungkuk. Lebih sempurna gini. Kalau agak turun lagi kurang kurang tepat gitu, kurang pas. Baik. Satu lagi dari chat. Bismillah Ustaz, saya bertanya, kebetulan saya menjual box berbuka puasa seperti kurma, kacang, dan zam-zam di bulan puasa dan memasar untuk dibagikan untuk berbuka. Apa boleh mengambil untung? Jika tidak, bagaimana sebaiknya Ustaz? Jazakallahu khairan. Coba diulang. Kebetulan saya menjual box. Menjual box berbuka puasa seperti kurma, kacang, dan zam-zam di bulan puasa dan yang memesan untuk dibagikan untuk berbuka dan yang memesan untuk dibagikan untuk berbuka, apa boleh mengambil untung Ustaz? Nah ini kalau begini, jadi seperti kemarin ada yang nanya juga ya, jadi transaksi yang ada di situ ada dua kemungkinan ya. Gini, kalau orang datang beli terus dia bilang gini, Bu, ini saya pesan ya, misalnya nasi bungkus lah atau nasi kotak gitu, nasi kotak ya, nanti setelah itu salurkan, berarti memang pesan nasi kotak gitu, dan ini sudah tahu pasti ada untung karena ini penjual gitu ya, dia ambil untung situ nggak apa-apa. Tapi kalau transaksinya si pemilik warung tadi yang tawarkan, ayo siapa yang mau sedekah Jumat, siapa yang mau nyalurkan buka puasa lewat kami saja gitu. Ya. Terus dia terima, dia buat sendiri. Nah, ini ada dua transaksi. Pertama transaksi dia jadi wakil, terus yang kedua dia buat lagi dan dia salurkan gitu. Nah, untuk transaksi kedua ini ada kecurigaan. Tuhma, istilahnya itu tuhma. Ada kecurigaan, ini orang ini dapat untung apa enggak ya gitu ya. Jangan-jangan dia makmur gara-gara kumpul-kumpulin buka puasa tadi gitu. Mungkin yang paling aman kalau untuk kasus kedua ini, dia terima tapi dia minta yang lainnya yang buatkan, bukan dia sendiri gitu. Jadi enggak ambil untung apa-apa kecuali kalau dia sampaikan kepada yang memberi buka puasa ya, ini kami ada keuntungan di sini sekian persen. Nah gitu. Wallahu a'lam. Satu lagi silakan. Silakan yang di Zoom. Ya Ustaz, ada pernyataan dari penanya barusan bahwa dia tidak menyalurkan Ustaz, dia hanya membuat saja makanan tersebut. Dia hanya membuat saja. Ya. Baik. Pertanyaan awalnya itu dia penjual apa bukan, Bu? Entah, saya menjual. Di sini pertanyaan saya menjual. Ah, berarti enggak masalah. Saya menjual, terus lanjut. Saya menjual terus. Saya menjual box berbuka puasa. Terus. Zam-zam. Terus. Dan yang memesan untuk dibagikan untuk berbuka. Berarti dia sudah tahu ada keuntungan di situ, enggak masalah. Iya. Saya panggil yang lain, Ustaz. Iya, silakan. Silakan Bapak Panji. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait menjual foto, Ustaz, di website. Saya menjual gambar digital dengan dua bentuk. Pertama, saya menjual foto dengan seluruh hak kepemilikan tanpa syarat. Dan yang kedua, saya menjual foto dengan hak guna saja dan tak boleh dijual kembali. Itu apa diperbolehkan, Ustaz? Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Lantas, untuk bagian zakat gimana, Ustaz? Cara hitungnya, Ustaz? Dari, gini aja gampangannya, masuk tabungan jenengan enggak, Pak? Ya, masuk. Nah, sudah hitung dengan zakat simpanan saja. Jadi hitungnya dari hasilnya saja. Jadi hasilnya dari... jangan pakai istilah hasil kalau zakat ya. Kita enggak, ini nanti jadi rancu semuanya nih. Kalau zakat tuh bukan pakai hasil namun simpanan gitu. Paham enggak bedanya? Oh, ini jadi enggak masuk zakat perdagangan itu ya. Kalau zakat perdagangan, masalahnya foto itu macam-macam sih, jadi agak membingungkan itu Pak. Ada dia seperti jadi barang dagangan, tunggu laku dulu kan. Yeah. Tetapi kan sifat foto itu tidak seperti saya taruh sembako di toko gitu, saya bisa hitung stoknya. Ada stok sekian, orang beli gitu ya. Stok 100, berarti nanti barangnya 100 gitu. Masuk hitungan itu 100 kali. Namun kalau ini kan banyaknya download. Iya sih, sir. Beda lah. Tapi bisa dijual harga tinggi tetap. Iya. Iya, sih, iya, tapi kan orang gak tahu. Yang punya foto itu kan gak tahu nanti laku foto berapa kan orang download. Paham gak? Kalau saya punya toko sembako, saya punya 100 stok beras, ya kan? Saya bisa hitung tuh. Yeah. Itu barang saya, berarti ini komoditi dagang. Tapi kalau foto mau dimasukin dalam seperti hitungan barang dagangan, uang foto saja kita nggak tahu nanti satu bulan itu atau satu tahun itu berapa kali orang itu beli. Paham nggak? Paham nggak? Beda nggak? Beda. Iya, beda lah. Kan saya klik tek. Oh, nanti ada yang mau beli lagi nih, yang kedua, ketiga. Ya bisa jadi foto nggak ada yang beli sama sekali, bisa jadi foto ada yang beli itu dalam setahun. Jadi ada yang beli 5, bisa beli 10 gitu kan. Paham ya, makanya saya nggak masukin ke zakat barang dagangan, tapi langsung masuk, saya tadi bilang, hitungannya dari simpanan gitu. Dan saya tidak bilang itu hasil. Paham nggak beda antara zakat dari hasil dengan zakat dari simpanan? Belum. Bapak punya gaji misalnya 5 juta gitu. Simpanannya 100 juta. Mana yang kena zakat? Yang simpanan itu. Simpanan. 5 juta mah gampang itu. Kecil itu. Maka 5 juta ini dimasukin dalam simpanan, jadinya 105 juta. Nah, 105 juta ini yang kena zakat. Jadi, bangun persepsi ini ya, nanti yang malam ini dengarkan kajian, diperbaiki semua persepsinya gitu. Kayaknya semua salah paham tentang zakat itu. Dikira semua dari hasil gitu. Dari gaji, dari pemasukan tiap bulan, enggak. Pemasukan mah kecil. Saya kasih contoh misalnya. Tadi 5 juta ya, 5 juta. Ini 5 juta sampai 12 kali gitu ya. Taruhlah ini saya nganggap ini yang tersisa lah dari penggunaan tiap bulan. Sedangkan dia punya simpanan ada 200 juta. Kan enggak adil, dia cuma keluarkan dari pemasukan saja gitu, masih ada simpanan 200 juta. Iya kan? Iya. Adilnya ya simpanan yang dikejar itu. Itulah rusaknya zakat profesi itu gara-gara itu tuh. Hitung pemasukan tapi gak pernah mau hitung simpanan. Makanya orang Indonesia gak makmur-makmur itu karena mikir profesi, zakat profesi saja gitu. Dia mikir 5 juta tiap bulan, 200 juta tuh dikemanain. Gampangannya gitu mikirnya. Dikira dia sudah bayar zakat tuh tiap bulan, dia keluarin 2,5% dari gajinya gitu. Simpanannya ada 1M. Adil gak kayak gitu? Kalau orang miskin tahu, orang miskin tuntut tuh simpanannya tadi. Mana simpanan 1M dari 2,5% yang kok gak keluarin gitu? Paham ya? Pak. Jadi penghasilan pakai dulu gitu. Pak Panji misalnya bayar zakatnya tiap bulan Ramadan, berarti nanti di Ramadan itu langsung jadikan simpanannya, hitung total semuanya berapa. Itu. Kali 2,5%, mudah sebenarnya hitungnya. Gitu ya? Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, kalau seandainya ini ada kakak beradik, dia punya usaha, terus saling memberikan ini ya, apa namanya, modal gini ya Ustaz ya. Nah terus di perjalanan misalnya ada pembelian gitu ya. Nah tapi yang bukan untuk usaha itu, terus si kakak atau si adiknya itu udah gak apa-apa, ini aja dipakai aja di rumah aja. Jadi maksudnya pembelian itu untuk pribadi gitu, tapi catat diikutin gitu lah Ustaz, karena kan ini kan usaha keluarga juga gitu. Sebentar, usahanya apa Bu? Usahanya misalnya makanan gitu Ustaz ya. Terus? Pada kalau misalnya membeli barang kebutuhan untuk usahanya itu, ternyata ada keperluan pribadi gitu, tapi si salah satunya bilang udah nggak apa-apa dihitungin aja nanti, padahal itu untuk keperluan pribadi. Nah itu gimana Ustaz? Zakat itu ketentuannya di luar kebutuhan pokok. Bukan zakat Ustaz, ini maksudnya pencatatan untuk ini ya Ustaz, apa namanya, jadi hitungan untuk modal dan pembelanjaan. Jadi selama apa berlangsungnya itu kadang-kadang, tapi nggak selalu, itu ada kebutuhan pribadi yang dimasukkan untuk pengeluaran di kebutuhan penjualan gitu Ustaz. Terus ini mau bagi hasil atau gimana Bu? Bagi hasil itu gimana Ustaz, boleh? Kepentingan pribadi tadi itu masuk bagian bisnis nggak? Enggak. Gak boleh berarti. Tapi diketahui Ustaz, oleh dua-duanya itu tahu, gak boleh gitu Ustaz. Ini kan nanti pengaruhnya ke bagi hasilnya kan? Iya. Kalau itu dimasukin ya berarti penghasilannya jadi berkurang. Iya. Ya sudah, nanggung risiko masing-masing kalau ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya gak boleh Ustaz ya. Kan pinginnya usaha jalan bagi hasil lah, maka pentingkan ya, yang hasil dari usaha ini gitu, dikeluari, dikurangi pengeluaran yang kaitannya dengan usaha itu berarti. Tapi kalau secara hukum halal nggak gitu, boleh nggak? Ya kalau tidak ada yang protes sama sekali di antara dua pihak ini, cuma berdua saja, ya sudah nggak apa-apa. Nggak masalah sebenarnya ya. Tapi ya, itu. Ya apa istilahnya bagi hasil kalau seperti itu? Sebaiknya nggak usah gitu ya Ustaz ya. Bukan istilahnya, jadi bukan bagi hasil. Lu kerja, gua kerja, sudah kita bagi bareng-bareng ya gitu. Itu aja maksudnya. Mau bagi hasil ya, yang nggak kayak gitu. Jadi kadang istilah nggak masuk, tetapi mungkin secara umum dia masih bisa terpenuhi. Dia masih bisa masuk pada transaksi yang tidak bermasalah gitu ya. Tapi kalau mau masuk mudoroba nggak bisa masuk gitu. Oh. Tapi kalau mau masuk yang lain ya namanya usaha ya, asalnya boleh saja selama tidak merugikan yang lain gitu, selama saling ridho gitu ya. Tidak ada muskilah, tidak ada masalah gitu ya, nggak masalah. Oh, baik Ustaz, ngerti. Terus satu lagi Ustaz, yang masalah zakat itu kan memang harus dihitung tahun dan minimal sesuai dengan 85 gram emas ya Ustaz ya. Zakat apa ini? Zakat mal. Iya, uang atau barang dagang atau emas atau zakat kerak. Dari tahun dan minimal 85 gram itu kan Ustaz? Enggak, ini mau yang dizakati apa? Bukan, barang itu ada yang dizakati kan? Iya. ini mau bahas zakat uang, zakat barang dagangan, zakat emas, apa zakat perak? Uang, Ustaz. Uang, baik. Emas, kalau pakai emas terlalu tinggi, Bu, kalau saya nganggap. Oh, gitu. Pakai perak aja. Ini fatwa lazim ada imanil bus ilmiah wal ifta. Kalau pakai perak berapa, Ustaz? Perak harga cuma 7.000 kali 595 gram, ya sekitar 4 juta, 4 juta lah minimal. Sudah kena zakat. Oh, baik-baik. Oh, baik Ustaz. Karena kalau tunggu sampai emas terlalu jauh, apalagi harga emas sampai 85 juta, bisa 85 gram tadi. Iya. Gitu ya. Alasan-alasan saya ada di website rumesa.com, bisa cari itu. Oh, baik. Ya, Ustaz. Baik, yeah. Ustaz, suka. Assalamualaikum. Yeah, silakan berikutnya. Silakan, Mama Sakit, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menyambung masalah dropshipper, mau tanya dropshipper yang seperti apa ya Ustaz yang dilarang? Dropshipper liar. Gini. Dropshipper liar tuh ya. Tahu dropshipper kayak gimana Bu sistemnya? Biar saya samakan persepsi dulu. Saya takut Ibu pahami dropshipper malah nanti nganggap reseller gitu. Karena beda gitu sistem. Jadi sistem bisnis pahami dengan istilah bisnis gitu. Jangan pakai istilah Ibu. Oh, saya memahaminya sebagai reseller karena yang seperti kemarin menjual barang, tapi saya sudah mengenali barangnya, tapi barangnya itu enggak mampir di saya karena saya udah pernah tahu kualitas barangnya. Jadi dari produsen langsung ke konsumen. Itu dropshipper apa reseller? Saya juga nyebutnya reseller, cuma kadang ada yang mengartikan sebagai dropshipper juga katanya. Enggak, itu istilah orang enggak paham. Nanti Ibu cari lebih jauh lagi. Itu istilah untuk dropshipper, Bu. Kalau reseller harus ready stock. Oh, okay. Ada tiga lah, nanti Ibu pelajari ya. Dropshipper itu pertama si konsumen pesan ke dropshipper tadi ya. Terus dropshipper datang ke supplier kan. Barang dari supplier masuk ke sini kan. Nanti pakai rekeningnya dropshipper. Iya. Nah, nanti sudah ada margin antara supplier dengan dropshippernya yang ditentukan. Dropshipper no ready stock. Dia gak ada stok, Bu. Gak ada stok. Namanya saya dropship. Ada lagi konsumen pesan, marketer namanya. Kemudian pesan ke supplier. Marketer ini cuma tukang promo. Rekeningnya pakai rekening si ini, supplier. Jadi dia taruh pasang status misalnya di Instagram atau di WhatsApp. Ada yang mau beli, langsung dilapor ke supplier. Supplier kirim juga, nggak punya barang juga. Tapi biasanya rekeningnya pakai yang supplier tadi. Gitu. Ini barang nggak mampir. Dia calo untuk si supplier. Gitu ya. Terus ada konsumen pesan ke reseller. Reseller minta ke supplier. Supplier kasih barang ke reseller dulu karena dia harus ready stock. Kenapa dia ready stock? Bedanya dropshipper dengan reseller ini dia butuh modal besar nih. Tapi harga murah dia dapat. Karena biasanya reseller itu dikasih target hanya boleh jadi reseller kalau belanja minimal 2 juta gitu. Harga langsung jatuh murah. Oh ya, siap. terus sudah didata reseller ini di supplier, saya punya reseller ada di kota A, kota B, kota C gitu, nanti beli aja ke dia gitu. Barang ready stock gitu, biasanya sudah beli lepas gitu. Jadi supplier sudah jual ke reseller, sudah dia jual terserah. Tapi sudah dikasih jatah harga, harga murah ya dikasih ya. Dia mau jual berapapun terserah. Mungkin kadang mungkin dibatasi juga gitu. Tapi yang jelas bedanya di sini ini ready stock. Ini enggak ada stock, ini enggak ada stock. Gitu. Yang ini boleh. Karena wakil. Dan dia punya barang. Yang ini juga boleh. Calo. Tukang promo. Yang ini boleh asalkan sudah dapat izin dari supplier. Dropshipper boleh asal sudah dapat izin dari supplier. Yang enggak boleh, konsumen pesan di dropshipper. Dropshipper ini enggak ada kerjasama dengan supplier. Dia enggak punya barang, dia cari-cari dulu gitu. Oh, dapat nih supplier ini nih. Bu, nanti kirim langsung ke sini ya. Coba nanti kalau ada masalah, konsumen protesnya kemana? Dropshipper bilang, enggak, itu bukan saya yang kirim. Nah, ini karena memang enggak dapat izin dia. Masalah di dia ini. Liar tadi, karena dia dengan dropshipper dengan supplier ini enggak ada hubungan apa-apa. Namun umumnya yang ini yang terjadi. Walaupun pakai rekening dropshipper, ya, nanti sudah ada aturan margin di sini. Kamu jual, pokoknya kasih ke saya 100 ribu ya. Jual terserah. Nah, dia jual 120. Enggak masalah. Sudah diatur tuh. Dia terima uang dulu kan? Dia pegang 120 ribu. Akhir bulan baru dia kasih. Ini Bu, laku 100 ribu untuk Ibu. Sudah, dia sudah dapat untung 20 ribu situ. Berarti kalau udah apa barang dikirim kita belum store, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Misalnya tunggu. Ya memang biasanya ya, kayak begitu, dia kadang nunggu seminggu. Ya tergantung kesepakatan lah dropshipper itu. Oh gitu ya. Kelemahan dropshipper cuma masalah untung saja, dia nggak terlalu untung besar, dia nggak punya modal kok kasih untung besar gitu. Iya. Nah yang untung besar sih reseller tadi. Kalau ada yang tanya lagi Ustaz, kalau misalnya dia jadi dropshipper, dia nyari, dia nawarin foto gitu ke orang. Terus setelah dia mau, ya seperti tadi Ustaz bilang, dropshipper liar itu, kemudian dia setelah dikirim, customer itu komplain katanya barang tidak sesuai foto. Nah, si dropshipper ini bersedia untuk mengembalikan uang 100% kepada si konsumen tersebut atas komplain barang yang tidak sesuai dengan foto yang dia jual. Itu gimana Ustaz hukumnya? Boleh atau terlarang termasuk dropshipper liar yang terlarang? Dia kalau mau kasih solusi, bisa solusinya ada dua. Karena dia nggak punya barang ya? Iya. Pertama, dia solusinya akad salam. Tapi uang di muka semuanya. Barang datang belakangan gak apa-apa. Terserah mau yang kirim siapa, mau kirim supplier, mau kirim dropshipper, langsung ke konsumen. Akad salam itu cuma janji barang datang pada waktu tertentu. Yang penting ini. Uang langsung di muka semuanya, nggak boleh DP, nggak boleh nyicil, nggak boleh uang belakangan. Kalau uang belakangan berarti ada barang yang belum ada, kan barang belum ada ini, dia mesti cari kan. Terus uang juga belum ada, berarti uang dengan barang belum ada, itu namanya utang dengan utang. Utang dengan utang nggak boleh ditukar gitu. Oh, jadi konsumen sudah memberi uang semuanya dulu ya? Di muka. Di muka. Atau yang ke solusi kedua. Konsumen sudah kasih uang, tapi uang ini cuma untuk memesan saja. Boleh cancel. tidak mengikat. Maka kalau tidak mengikat berarti nggak boleh ada DP hangus. DP harus dikembalikan. Iya, utuh. Ya. Karena kan tidak mengikat ya, jadi dia bilang, oh mau pesan bu, sabar saya cari dulu bu. Oh enggak, saya mau transfer uang dulu. Oh, kalau gitu uangnya saya tahan, ibu hanya memesan saja. Seandainya barang ini enggak ada, saya kembalikan utuh bu, gitu. Oh, ya. Dua solusi itu. Namun kalau dia kasih sudah mengikat di awal, uang ini enggak punya barang kok. Kan syarat jual beli seperti yang kita sebut sebelumnya di bahasan hadisah di sebelumnya, harus punya barang, barang dimiliki gitu. Kok yang ini beda ini yang ini? Ya ini memang kan tukang promo enggak perlu punya barang. Kan tukang promo enggak ada yang punya barang itu, calo tanah, tanahnya 1 M. Apa punya barang dia? Enggak. Itu solusinya dua itu, Bu. Baik, baik. Ya, jazakallahu khair atas penjelasannya. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi, Bu Meti. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini, Ustaz, ini pertanyaan yang tadi pagi punya anak tapi belum terjawab. Iya. Ustaz, mengenai yang pertubuhan itu, Ustaz. Jadi kalau misalnya ibu anak itu waktu dulu ngasuh anak tiri dari bapak anak, Ustaz. Jadi dari istri yang lain, tapi yang ngasuh ibu anak. Nah, kebetulan laki-laki itu dua orang. Karena setelah dewasa, apakah itu diri mahram untuk anak-anak-anak, Ustaz? Sebentar. Apa nih? Persusuan apa bukan, Bu? Enggak susuan, Ustaz. Makanya tidak persusuan. Terus? Hanya diasuh aja dari kecil gitu, dari lahir. Dari setelah lahir diasuh sama ibu anak, tapi tidak persusuan. Ibu, ya kan? Ya lah? Ya. Terus ini ada dua anak angkat berarti? Ya, kalau sama anak berarti tiri sebetulnya, Ustaz. Sebentar, ada hubungan apa dengan ibu langsung? Ibu anak gak ada hubungan. Ya, berarti anak angkat ya? Ya, bisa dikatakan anak angkat. Nah, terus ini ada anak kandung toh? Ya. Anak angkat laki-laki perempuan? Laki-laki dua-duanya. Anak angkat ada anak kandung ada perempuan? Ada. Baik. Bukan mahram berarti? Kalau sudah balik nggak boleh. Kenapa? Maksud anak, berarti kan anak bersaudara tiri dengan yang laki-laki ini, Ustaz ya? Semua saudara tiri juga bukan saudara angkat. Itu saudara, jadi bapak anak punya ibu lagi, Ustaz. Kemudian punya sebentar, anak. Sebentar. Ibu posisinya di mana? Anak perempuan kandung? Iya. Ah, taib. Ini punya ibu? Iya. Terus bapak nikah lagi? Betul. Terus punya dua anak ini? Gitu? Iya. Dari istri lain? Betul. Berarti istri dua gitu ya? Iya. Ah, terus. Tapi sejak kecil yang dua ini tidak diasuh sama ibunya, tapi diasuh sama ibu Ana, ibu kandung Ana. Tapi satu bapak. Iya, betul. Iya kan? Satu ya, bapak. Iya, berarti saudara semua. Saudara ya. Sebapak. Oh, itu berarti kalau ke hubungannya yang saudara yang laki-laki itu ke anak-anak Ana, Ustaz, itu mahram bukan? Ini punya anak? Gitu. Belum. Terus? Belum punya. Jadi yang saudara laki-laki anak itu ke anak-anak anak itu mahram bukan, Ustaz? Keponakan berarti dia panggil? Iya. Mahram? Mahram? Iya. Yeah. Karena ada garis-garis bapak gitu, Ustaz, ya? Iya. Yeah. Boleh berinteraksi atau boleh. Anak-anak perempuan melihat apa tidak berkerudung itu boleh, Ustaz, ya? Boleh. Amin Ustaz. Satu lagi, kalau misalnya mengenai yang zakat tadi Ustaz, kalau misalnya punya harta gitu, tapi hartanya itu misalnya katakan emas Ustaz, posisinya itu misalnya lagi barang itu tergadai gitu, apa itu juga wajib di zakatin Ustaz? Dijamin balik nggak itu? Artinya gini, maksudnya baliknya kapan? Belum tahu karena belum ditebus. Ya tunggu ditebus dulu baru dimasukkan. Oh baru dihitung zakatnya gitu Ustaz? Iya. Kalau misalnya gini Ustaz, itu kan sudah lewat tuh misalnya digadaikan itu awalnya misalnya sebelum ya, bukan jatuh tempo, sebelum pas pembayaran untuk zakat misalnya katakanlah bulan Idul Fitri gitu Ustaz ya, biasanya kan membayar zakat tuh di bulan Idul Fitri misalnya. Nah itu sebelum Idul Fitri barang itu sudah ada digadaikan gitu loh Ustaz. Apakah tahun ininya itu anak harus membayar zakatnya atau di mana Ustaz? Ketika sudah masuk gadai, dia jadi barang yang tidak dimiliki saat itu, Bu. Oh. Jadi bukan karena iya kan? Gitu. Karena seandainya utang ibu enggak lunas, barang gadai terjual. Nah, Ustaz. Gitu. Nah, Ustaz, kalau misalnya anak punya uang katakanlah 100 juta misalnya atau 10 juta katakanlah, anak masih punya hutang di yang di lembaga ribawi misalnya katakanlah 20 juta belum bisa menutupi untuk yang hutang itu Ustaz. Nah tapi apakah yang wajib yang mana Ustaz? Misalnya anak dari utang yang itu, tadi utang 20 juta tadi jatuh tempo enggak? Belum jatuh tempo tapi masih berjalan gitu loh Ustaz, karena di lembaga ribawi kan tidak bisa dilunasi setengahnya gitu loh Ustaz. Kita harus misalnya harus global misalnya 20 gitu loh, sedangkan anak kemampuannya hanya 10 juta. Nah 10 juta itu kalau di lembaga ribawi tidak anak sudah tanyakan tidak bisa untuk melunasi sebagian gitu, pelunasan sebagian itu tidak mereka terima gitu loh Ustaz. Karena ini lembaga ribawi yang konven, bukan yang syariah. Nah, kalau misalnya... Simpelnya, Bu. Simpelnya gimana? Simpelnya pertanyaan. Diperingkas lagi, Bu. Biar yang lain dari saya bisa jawab ini. Lebih wajib mana misalnya uang ini bisa dibelikan atau untuk pembayaran hutang? Tapi hutang itu tidak mencukupi untuk pembayaran hutangnya gitu, Ustaz. Jadi gimana ya? Yang ditagih ketika itu apa, Bu? Jadi ketika bayar zakat, sebenarnya masih kemungkinan kan bayar zakat ya. Utang masih ya, masih bisa ditunda gitu, karena nggak lagi ditagi. Seandainya punya harta, itu masih bisa kena zakat, ya bayar zakat. Oh, Ustaz. Selama itu belum tertagi, bayar zakat dulu gitu, Ustaz ya? Ya kalau nggak, ya orang nggak pernah bayar zakat kalau kayak begitu tuh. Dia punya utang ada 100 juta, harta simpanan ada 20 juta. Ya kalau pakai hitung ya minus ya, minus 80 juta. Dia bilang saya nggak bisa bayar zakat. Kalau hitungannya kayak gitu, padahal 100 juta masih bisa dicicil. Dia masih punya cicilan itu, bukan jatuh tempo langsung. Nggak kayak gitu hitungannya. Jadi patokannya yang tadi saya ini sederhanakan ya, lihat simpanan. Jangan lihat yang masih ada utang belum terbayar, simpanan berapa? Ya, Ustaz. Simple ya. Nah, Ustaz. Baik. Sekian Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan berikutnya lagi. Silakan Pak Iqbal. Bapak Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apakah membayar zakat itu wajib bagi yang zakat sampai datang Ramadan berikutnya Ustaz? Apakah kafarat itu wajib bagi yang menunda qada sampai datang Ramadan berikutnya? Kafarat karena nunda belum bayar puasa. Ya Ustaz. Qada puasa. Wajib indah Syafi'i. Wajib Ustaz. Iya. Jadi misalnya ini punya utang puasa 5 hari nih, sampai Ramadan berikut belum lunas. maka kewajibannya setelah Ramadan nanti bayar kodok 5 hari plus fidyah 5 hari. Cara bayarnya bagaimana, Ustaz? 5 berarti 5 bungkus makan. Kalau misalkan tertundanya sampai 3 tahun, tetap bayar 5 juga. Oh, tetap bayar 5. Iya. Penjelasannya baca di rumahyasa.com, cari dengan kata kunci cara bayar fidyah. Gitu ya. Syukur, ya. Ya, terakhir silakan Umu Yasmin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh nggak ya kita membunuh binatang yang mengganggu dalam rumah seperti kecoa terus tikus, itu gimana hukumnya, Ustaz? Kalau mengganggu saja, Bu. Tapi kalau tikus itu hewan fawasik. Hewan fawasik itu hewan ngeyel gitu. Nakal. Diserang, malah diperintahkan untuk dibunuh gitu kalau tikus. Kalau kecoa itu gimana, Ustaz? Kalau mengganggu ya saja, kalau mengganggu. Sama dengan semut kalau mengganggu gitu. Nah, kalau semut itu kan, Ustaz, dia kan kalau dekat dengan kita kan gigit, itu kalau enggak kan enggak, itu gimana? Boleh ya, kalau pas gigit saja, kalau pas ganggu saja baru dibunuh. Oh gitu, jadi walaupun banyak gitu di pinggir-pinggir apa dinding itu dibiarin aja, Ustaz, kalau iya dibiarin aja, enggak usah ganggu-ganggu gitu, nanti dia malah tambah ini menyebar gitu. Oh, berarti enggak boleh ya dipakai kapur semut itu? Kalau mengganggu. Kalau memang itu mengganggu, sering masuk ke lemari, ya ngambil makanan, ini kok jadi kita sulit ini, ya gak apa-apa pakai kapur seperti itu. Iya, baik, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Oh iya, kum. Baik, yang belum sempat saya jawab nanti bisa besok malam insya Allah, atau di kesempatan besok pagi masih bisa bertanya di Jumat pagi. Demikian, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan tambah ilmu dan amal, dan kita diberikan keistiqomahan. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaih landa, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.